إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pembahasan kitab التوحيد. Telah sampai pada bab yang ke-14, minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairah. Berkata muallif Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Telah diterangkan pada kajian yang lalu mengapa beliau letakkan judul dengan diawali minasyirki, termasuk dari kesyirikan, dan kemudian telah diterangkan mengapa beliau rahimahullah ta'ala menyatakan dengan judul istighatsah kepada selain Allah jalla wa'ala termasuk dari kesyirikan. Dan juga berdoa atau berdoa kepada selain Allah jalla wa'ala. Maka kita telah tahu tentang makna al-istighatsah, talabul ghauth, meminta bantuan kepada selain Allah jalla wa'ala. Al-ghauth adalah permintaan bantuan dalam kondisi yang genting, agar supaya apa yang dia hadapi dari kondisi yang membahayakan kepadanya tadi segera terselesaikan. Maka istighatsah identik dengan permintaan bantuan di dalam urusan yang mendesak, urusan yang emergensi, untuk segera perkara yang sedang dihadapi tadi bisa terselesaikan. Maka istighatsah adalah salah satu bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah yang jika sudah kita ketahui bentuk dari ibadah, maka tentunya haruslah semata-mata kepada Allah jalla wa'ala. Ketika dilakukan perbuatan itu, istighatsah kepada selain Allah jalla wa'ala, tentunya di dalam urusan yang tidak dimampui kecuali hanya Allah jalla wa'ala, maka istighatsah semacam itu adalah bentuk kesyirikan, karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. meminta bantuan dalam urusan-urusan yang itu hanya dimampui oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dia meminta kepada selain Allah, maka perbuatan itu jelas termasuk kesyirikan. Kita telah sampai pada pendalilan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Pendalilan yang pertama dari ayat Al-Quran, beliau sebutkan surat Yunus ayat yang ke-106. Maka silakan kita simak ayat tersebut yang akan berlanjut insyaallah dengan ayat yang sesudahnya ke-107. Maka sesuai dengan himbauan, agar bagi yang belum memiliki kitabnya bisa memakai mushaf, karena kita sedang membahas ayat tersebut malam ini insyaallah taala. Surat Yunus ayat yang ke-106. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka fa'in fa'alta fa'innaka idhan minal zalimin. Allah Jalla wa'ala menyatakan tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u, dan janganlah engkau menyeru, janganlah engkau berdoa, janganlah engkau menyembah, min dunillah, selain Allah Jalla wa'ala, ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak pula bisa memudaratkan kepadamu, fa'in fa'alta, maka jika engkau lakukan, fa'innaka idhan minal zalimin, maka sungguh engkau kalau begitu akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Disebutkan tentang redaksi ayat ini yang tampak adalah ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, atau juga berlangsung sifatnya secara umum, baik bagi beliau maupun kepada selain beliau. Sebagian para ulama menyatakan tidak benar bahwa redaksi ayat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawakan alasan bahwa tidak mungkin hal itu, mustahil hal itu untuk dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya, mana mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam akan lakukan perbuatan menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Tidak akan mungkin itu terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendapat sebagian para ulama seperti ini adalah dha'ifun jiddan. Adalah pendapat yang lemah sekali. Demikian ditegaskan oleh Syekh Saleh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Pendapat yang demikian, kata beliau, adalah sangatlah lemah. 6. Wassawab, yang benar, kata beliau, imma khasun bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa imma amun likulli man yasihhu khitabuhu. Ayat itu adalah bisa berlangsung berlaku secara khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bisa pula berlaku secara keumumannya bagi setiap yang memang mencocoki terhadap redaksi ayat itu. Demikian pendapat yang benar, bahwa bukan hanya khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga bisa berlaku secara keumumannya. 6. Mengapa Allah Jalla wa'ala menyatakan ayat itu yang redaksinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang padahal tidak mungkin beliau menyatakan itu? Maka tentu ada hikmahnya. Tentu ada hikmahnya dari larangan tersebut. 6. Artinya jika hal itu ditujukan kepada seseorang yang tidak mungkin akan melakukan perbuatan tadi, maka apalagi 6. Maka tentunya yang selain beliau adalah lebih pantas untuk ditujukan kepadanya. Yang tidak mungkin saja untuk melakukan, Allah ingatkan sebagai qudwah, sebagai contoh, suri tauladan bagi umatnya. Maka kalau sudah beliau saja diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka selain beliau adalah tentu lebih pantas untuk itu. 6. Demikian hikmah tentang larangan tadi untuk kita bisa menjawab. 6. Mengapa redaksi itu ditujukan kepada beliau, sebagaimana kita lihat dhamir, kata ganti yang tersebut, wala tad'u. Ketika turunnya ayat ini tentunya kepada beliau, la tad'u. Kalau memang Allah menginginkan untuk semuanya berlaku secara umum, niscaya akan Allah katakan wala tad'u dengan tambahan waw sebagai bentuk jamak. Tetapi di sini mengisyaratkan kepada bentuk tunggal. Janganlah engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyeru atau berdoa kepada selain Allah, ila akhiril ayat. 6. Maka dengan itu kita sudah bisa mengetahui penjelasan lebih lanjut tentang awal ayat ini. Wala tad'u min dunillah. Berdasar dari kata tad'u, di situ asal katanya adalah ad-du'a. Berdoa. Apa doa itu? Talab ma yanfa' au talab daf'u ma yadur. Berdoa itu mengandung permintaan apa yang bermanfaat, atau juga bentuk mencegah dari apa yang memudaratkan. Mencegah atau menolak dari apa-apa yang nantinya memungkinkan memudaratkan. Sehingga kita berdoa dengan harapan kita meminta sesuatu yang manfaat buat kita, atau di sisi lain supaya tertolak perkara-perkara yang akan membinasakan atau membahayakan bagi kita. Sehingga dengan itu ahlul ilmi, para ulama, menyatakan bahwa doa itu ada dua macam. Ad-du'a nau'an, bahwa doa itu ada dua macam jenisnya. Al-awwal du'aun ibadah. Doa yang berarti adalah ibadah. Apa definisi atau maksudnya du'aun ibadah? An yakuna qa'iman bi amrillah. Adalah seseorang berdiri tegak di dalam menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. 6. Sebagai contoh, seseorang melakukan sholat. Sebagai contoh seseorang melakukan puasa. Sebagai contoh seseorang melakukan zakat. Dari perbuatan-perbuatan itu, tentu maksud yang diinginkan adalah as-sawab wan najat minal iqab. Tentunya apa yang dia lakukan dari amal soleh tadi, dia mengharapkan pahala. Tentunya dari apa yang dia amalkan tadi, berharap selamatnya dari iqab, dari ancaman, dari azabnya Allah Jalla wa'ala. Kalau dia lakukan perbuatan yang diperintahkan tadi, salat, siam, zakat, dan yang lain sebagainya. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bentuk-bentuk amalan seperti ini terkandung doa. Walaupun dalam bentuk bukan ucapan. Sesuatu yang terucap atau dia sedang memanjatkan suatu permintaan. Tetapi dari suatu kondisi yang sedang dia lakukan, salat, di sana amalan anggota tubuh dan juga amalan yang terkandung ucapan dari apa yang dia baca. Tapi puasa adalah amalan anggota tubuh, menahan diri dari apa-apa yang tidak boleh dilakukan untuk selama dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dan seterusnya. Maka dari apa yang diamalkan tadi adalah bentuk doa bilisanil hal, secara kondisi yang dia tampakkan. Nah, maka ini dikatakan doa yang mengandung ibadah. Dia sedang menjalankan ibadah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Maka jenis yang pertama ini, la yajuz sarfuhu li ghairillah. Tidak diperkenankan untuk diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Salat, siam, zakat, dan lain-lain amalan yang semisal itu tentunya tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah. Jenis doa yang kedua, doa'un mas'alah. Ada kata mas'alah. Apa makna doaun mas'alah? Talabu ma yanfa' au talab daf'u ma yadur. Sebagaimana definisi doa tadi adalah meminta sesuatu yang bermanfaat baginya atau mencegah menahan dari tertahannya dari apa yang bisa memudaratkan. Maka dia sedang memanjatkan suatu doa yang mengandung mas'alah. Masalahnya apa? Dia sedang meminta manfaat. Masalahnya apa? Dia sedang berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari sesuatu yang akan menimpanya. Nah, maka dikatakan sebagai doa'un mas'alah. Maka dengan itu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kullu doa'in ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah. Satu kaidah patokan yang diberikan arahan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, menyatakan kullu du'ai ibadah, bahwa setiap doa ibadah jenis yang pertama tadi mustalzimun li du'ail mas'alah, maka mengharuskan adanya doa mas'alah. Setiap doa ibadah mengharuskan padanya doa mas'alah. Dia berdiri menegakkan perintah Allah Jalla wa'ala. Bukankah dia berharap suatu manfaat? Manfaat bentuknya pahala. Manfaat bentuknya dia diselamatkan dari azab Allah Jalla wa'ala. Maka mengandung doa mas'alah. Setiap doa ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah. Bisa dipahami? Wa kullu du'ain mas'alah mutadammin li du'ail ibadah. Sebaliknya kata beliau, setiap doa mas'alah, jenis yang kedua, setiap doa mas'alah terkandung doa ul ibadah. terkandung doa ibadah. Bukankah ketika kita meminta pahala di sisi Allah, mengharapkan jannah Allah, kita meminta berlindung dari azabnya, bukankah kita sedang dalam posisi beribadah, tegak menegakkan perintah Allah Jalla wa'ala dalam bentuk berdoa. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala adalah bentuk amalan ibadah yang besar. Nah, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala bentuk amalan yang besar. Demikian kata beliau rahimahullah. Setelah kita mengetahui bahwa doa terbagi menjadi dua, doaun ibadah dan doaun mas'alah. Selanjutnya pada ayat itu min dunillah. Kita bahas kata demi kata dari ayat 106 surat Yunus, wala tad'u. Jangan kalian, jangan engkau berdoa min dunillah. Duna artinya selain. Min duni, maka nun dalam keadaan kasrah disebabkan karena min. Asalnya duna. Jadilah duni. Min dunillah, dari selain Allah. Maka duna sinonimnya adalah siwa. Siwa artinya selain. Min dunillah artinya selain Allah Jalla wa'ala. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Kita dapati di situ kata ma, yang jenisnya adalah ma, adalah yang berarti apa-apa. La, yang berarti adalah tidak. La di situ nafiyah. Yanfa'uka. Yanfa'uka dua kata. Yanfa'u dan ka. Yanfa'u artinya bermanfaat. Dan ka kembali kepada kata ganti anta, kamu. Maka karena ada la berarti tidak. La yanfa' berarti tidak bermanfaat. Ma la yanfa'uka, apa yang tidak manfaat bagimu. Wa la yadurruka. Kita dapati lagi kata la yang berarti tidak. Yadurruka dua kata. Yadurru dengan ka. Yadurru artinya mudarat. Dharra yadurru. Mudarat itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Dharra. Sedangkan ka adalah kembali kepada kata ganti kamu. Maka karena adalah yang berarti tidak. Ma la yadurruka, apa yang tidak memudaratkan bagimu. Nah, Allah Jalla wa'ala menyatakan dan mengingatkan ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ma la yajlibu lakan naf'u lau abadtahu. Yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu seandainya engkau sembah. Seandainya engkau sembah pun tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Wala yadurruka, dan tidak bisa memudaratkan kepadamu. Yakni la yadfa'u anka ad-dharr, tidak bisa mengelakkan darimu kemudaratan. Apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Ada pula pendapat lain menyatakan lau tarakta abadtahu la yadurruka. Seandainya engkau tinggalkan penyembahan kepada dia, La yadurruka, tidaklah memudaratkan bagimu sedikit pun. Ada pendapat yang lain menyatakan, lau tarakta ibadatah, seandainya engkau tinggalkan penyembahan kepadanya, la yadurruka, sama sekali tidaklah mencelakakan bagimu. Lantas apa yang kau maukan dari penyembahan kepada dia? Kalau ternyata manfaat darinya tidak kamu dapatkan, kemudaratan yang bisa sampai kepadamu dia tidak bisa menolaknya, lantas apalagi yang kau nanti-nantikan darinya? Mala yadurruka. Naam. Dia sama sekali tidaklah bisa membalas dari yang akan memudaratkan kepada orang tersebut. Naam. Konteks ayat ini, wala tad'u min dunillah, jangan engkau meminta atau berdoa kepada selain Allah. Sedangkan lanjutannya, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Penjelasan seperti ini, kata Syekh Ibn Utsaimin, laisa syartan, bukanlah menjadi syarat. Artinya seandainya Allah menyatakan wala tad'u min dunillah, jangan kau sekali-kali meminta atau berdoa kepada selain Allah. Cukup apa tidak? Cukup. Perhatikan terhadap larangan tadi, jangan dilakukan sedikit pun. Jangan kau berdoa kepada selain Allah. Adapun ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, bukan mengharuskan untuk ditambahkan. Naam. Tapi tujuannya ini disambung atau dijelaskan, li bayanil waqi', untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, bukan suatu keharusan, bukan suatu syarat untuk disebutkan, tetapi tujuannya li bayanil waqi', untuk menjelaskan kondisi yang terjadi, bahwa sesuatu yang disembah selain Allah tidaklah bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat. Nah, maka istilah seperti ini adalah, kata beliau, laisa syarton, bukanlah, memang bukanlah syarat, tetapi bayanul waqi', untuk menjelaskan agar supaya semakin yakin, agar supaya semakin tahu mengapa Allah larang hambanya untuk berdoa kepada selainnya, karena ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Naam. Sebagai contoh pembanding di surat atau ayat yang lain. Di surat Al-Ahqaf ayat kelima sampai keenam. Surat Al-Ahqaf itu ayat surat ke-46. Surat Al-Ahqaf adalah surat ke-46, tepatnya ayat kelima sampai keenam. Yang nanti juga ayat ini sebagai pendalilan yang disebutkan oleh muallif pada bab ini. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa atau menyeru selain Allah? Man la yastajibulah ila yaumil qiyamah. Maka man la yastajibulah itu sebagai bayanul waqi'. Nih, contoh lain di dalam surat lain kita dapatkan ada jenis untuk bayanul waqi'. Man la yastajibulah, yang tidak bisa memperkenankan baginya ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Mereka yang diseru selain Allah itu nanti di yaumil qiyamah lalai, tidak mau tahu terhadap apa-apa yang dimintai orang-orang yang meminta kepadanya. Maka Allah katakan wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka nanti di yaumil qiyamah lalai dari memperhatikan doa-doa mereka atau permintaan-permintaan mereka. Pada ayat ini Allah menyatakan waman adallu mimman yad'u min dunillah, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Cukup sampai di situ. Tapi Allah lanjutkan apa? Li bayanil waqi, untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Apa kondisi yang sebenarnya? Man la yastajibulah, tidak bisa mengabulkan atau memperkenankan doa-doa yang dimintai kepada dia sampai yaumul qiyamah. Sisi lain nanti di yaumul qiyamah mereka lalai, tidak ngurusi, dia berlepas diri dari apa yang dimintai. Itu semua li bayanil waqi'. Naam. Kalau tadi pembandingnya surat Al-Ahqaf dicontohkan lebih lanjut oleh beliau rahimahullah. Beliau seorang alim yang pemurah. Naam, perhatian dengan thalibul ilm. Menerangkan, berikan contoh. Contohnya tidak cukup satu, kasih contoh yang lain supaya semakin jelas. Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Maka antum catat, lihat surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Lihat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Perhatikan perintah Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Intinya di situ. Sampai di situ. Maksud Allah perintahkan kepada hambanya, u'budu rabbakum, sembahlah Allah. Maka, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, bayanul waqi', untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Siapakah Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan generasi orang-orang yang sebelum kalian juga. Maka itu adalah untuk menjelaskan al-waqi'. Bisa dipahami? Naam. Intinya, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Kemudian Allah melanjutkan untuk menjelaskan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Mengapa kalian disuruh menyembah Allah? Karena Allah telah berbuat salah satu perbuatannya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang telah ciptakan kalian dan telah menciptakan. Bukan hanya kalian saja, tapi orang-orang yang datang sebelum kalian lahir. Naam. Li bayanil waqi'. Perlu ditambah lagi contohnya? Nampaknya perlu. Semakin ditambah contoh-contoh tadi, semakin memperluas pemahaman kita. Surat An-Nisa ayat ke-23. 6. Allah Jalla wa'ala sedang berbicara tentang hukum-hukum perkawinan. Siapa saja yang diharamkan untuk kalian kawini, dimulai dengan ayat hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian mengawini ibu-ibu kalian, wabanatukum, dan pula anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan diharamkan mengawini saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, diharamkan pula untuk mengawini saudara bapak kalian yang perempuan, wa khalatukum, dan saudara ibu kalian yang perempuan, wa banatul akhi, dan putri-putri saudara kalian yang laki-laki, wa banatul ukhti, dan saudara anak perempuan dari saudari perempuan kalian, ponakan, ponakan dari pihak saudara laki ataupun ponakan dari saudara saudari yang perempuan, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan juga diharamkan untuk mengawini ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, wa akhawatukum minar rada'ah, dan juga ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, warabaikumullati fi hujurikum. Di sini Syekh ingin menjelaskan pada ayat warabaikumullati fi hujurikum. Rabaib jamak dari rabib. Apa rabib itu? Adalah anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Bahasa sederhananya anak tiri. Warabaikum, dan diharamkan kepada kalian untuk mengawini mereka. Rabaib itu siapa? Allati fi hujurikum, yang dalam pemeliharaan kalian. Maka kata allati fi hujurikum, dalam pemeliharaan kalian, bayanul waqi, untuk menjelaskan rabaib. Untuk menjelaskan rabaib itu siapa? Allati fi hujurikum. Sampai akhir ayat ke-23 yang sedikit agak panjang ayat tersebut. Maka dengan itu bisa semakin menambah jelasan kepada kita tentang mengapa Allah sebut ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Satu lagi. Surat Al-Anfal ayat ke-24. Isya berapa? 57. 6. 2 menit lagi. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan lillahi walir rasul, seruannya Allah dan seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya di situ, istajibu lillahi walir rasul. Kemudian idza da'akum, jika dia menyeru kalian, jika dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak kalian, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi kalian. Maka ini bayanul waqi, idza da'akum lima yuhyikum. Apa maksudnya memberikan kehidupan kepada kita, kepada kalian? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kalian untuk berperang, berjihad, li'lali kalimatillah, ikuti, sambutlah seruan tadi. Karena dengan itu kehidupan akan berlangsung bahagia. Ditegakkan kalimat Allah Jalla wa'ala. Juga dengan maksud memberikan kehidupan kepada kalian, menghidupkan Islam dan kaum muslimin. Dan juga menjadi memberikan kehidupan bagi kalian adalah seruan kepada keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kalian kepada keimanan, maka sambutlah. Ambil, segera ikutilah, yang dengan itu kalian akan berbahagia dan akan mendapatkan kehidupan yang hakiki. Itulah beberapa contoh-contoh dari Bayanul Waqi' sebagai penyembanding terhadap surat Yunus ayat yang ke-106. Itulah yang bisa kita pelajari pada kajian malam ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat buat kita, dan insyaAllah kelanjutannya pada waktunya nanti. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.